Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Ukhuwah fid din, ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah, seperti tadi yang disebutkan, itu lebih kokoh daripada persaudaraan senasab. Karena ukhuwah fillah itu tidak akan terputus walaupun beda nasab. Namun ketika ukhuwah senasab bisa terputus jika beda manhaj, beda akidah. Untuk menjaga ukhuwah ini yang tadi disebutkan bahwa adanya di antara kita itu mesti punya aib dan kekurangan dan kesalahan, sehingga aib dan kekurangan kesalahan itu diluruskan dan ditutupi, bukan dibongkar, bukan di share dan bukan di blow up aib yang ada. Karena na'udzubillah min dzalik, kalau sampai dia membongkar aib saudaranya dan menyebarluaskan, dia akan dibongkar aibnya oleh Allah di dunia dan di akhirat kelak. Ini bagian daripada masalah yang merusak tatanan ukhuwah. Seperti itu juga barakallahu fikum, na'udzubillah, ketika menganggap orang lain itu rendah. Ini juga perkara yang bisa merusak ukhuwah. Bahkan itu perangai yang sangat tercela dalam Islam. Yaitu, apa itu? Sombong. Sombong itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batarul haq wa ghamtun nas. Naam, sombong itu batarul haq, menolak kebenaran, dan ghamtun nas, meremehkan orang lain yang bukan levelnya, yang bukan kelasnya, yang bukan ratingnya, ungkapan-ungkapan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, disebutkan oleh Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah dalam Siyar A'lamun Nubala, kata beliau, man ro'a annahu khairum min ghairihi faqad istakbara. Barang siapa yang dia meyakini, melihat, memandang dirinya lebih baik dari orang lain, sungguh dia telah terjangkit penyakit sombong. Faqad istakbara. Kemudian berikutnya kezoliman. Zolim, kezoliman yang ada satu dengan yang lainnya, itu harus segera dihentikan agar ukhuwah ini langgeng. Kezoliman demi kezoliman ketika terus dilakukan oleh sosok manusia kepada saudaranya, itu yang akan meruntuhkan ukhuwah. Bukan hanya sekedar itu dampak buruknya kezoliman itu, tapi na'udzubillah min dzalik, kalau sampai dia menzolimi sekian orang, kemudian sekian orang yang dizolimi itu berdoa kepada dia, maka tidak ada hijab antara dia dengan Allah, doa tersebut terkabulkan. Artinya kalau sampai ada sosok yang dia kerjaannya menghina saudaranya, mencela saudaranya, menzolimi saudaranya, menuduh saudaranya, dan dia tidak bertobat kepada Allah dan tidak minta maaf kepada saudaranya, misalnya itu ditinggalkan oleh umat manusia kaum muslimin atau ahlu sunnah, jangan sesali kecuali dirinya sendiri. Karena ulah dia. Dia itu dihinakan. Kalaulah ada 10 yang didolimi, doa semua coba. Untuk kehancuran dia, kebinasaan dia, kerendahan dia, kehinaan dia dikabulkan oleh Allah. Mau jadi apa? Na'udzubillah min dzalik, dan zalim itu haram. Sampai Allah menyatakan dalam hadits Qudsi, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi," kata Allah. "Wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzulamu." Sungguh aku haramkan zalim atas diriku, kata Allah. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Jangan kalian saling menzalimi di antara kalian. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini pun juga demikian harus kita sadari. Dan kembali, ana mengulang kembali bahwa mengakui suatu kesalahan itu bukan kehinaan. Justru itu kemuliaan bagi dia. Dia sadar dirinya manusia. Sehingga tidak luput dari kesalahan. Sehingga dengan itu harapannya dia bertobat kepada Allah SWT jika berkaitan dengan hak Allah. Dan memohon maaf kepada saudaranya ketika dia berbuat salah kepada saudaranya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan yang luar biasa disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata beliau, "La yahqiranna ahadun ahadan minal muslimin." Wa fi riwayatin, la tahqiranna ahadan minal muslimin. Fa inna saghiral muslimin indallahi kabir. Jangan sekali-kali seorang merendahkan, menghinakan orang lain dari kalangan kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain, jangan sekali-kali engkau menghinakan seseorang dari kalangan kaum muslimin. Sungguh kecilnya nilai kaum muslimin ini dalam urusan celah mencela dan hina menghina ini, itu besar di sisi Allah. Itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui, akhun fillah ini perangkatnya mudah ringan untuk menjaga kelanggengan itu, dan keutuhan ukhuwah ini mudah, ringan, dan sangat seiring dengan fitrah. Naam. Maksudnya apa? Maksudnya tidak perlu biaya besar. Maksudnya tidak terbebani dengan beban yang berat untuk menjaga keutuhan. Salah satu contoh misalnya disebutkan oleh Bilal ibn Sa'ad rahimahullah dalam Hilyatul Awliya. Bilal bin Sa'ad ini seorang tabi'in. Kata beliau, "Akhun laka kullama lakiyaka dzakkaruka bihadzika minallah khairun laka min akhin kullama lakiyaka wadu'a fi yadika dinaron." Akhun fillah, saudara kamu karena Allah, setiap berjumpa dengan kamu, dia itu mengingatkan kamu, "Ya akhi, min fadlik, jangan terlambat sholat berjamaahnya. Ya akhi, di sana ada taklim Ustadz Salafi Ahlu Sunnah Ya akhi, ini amalan baik. Mari kita kerjakan. Ya akhi, ini sunnah mulia. Ya akhi, itu haram. Jangan ya akhi. Ya akhi, itu makruh. Ya akhi, itu dosa. Nah, setiap bertemu dikasih nasihat seperti itu, itu jauh lebih baik daripada saudara yang setiap bertemu dengan kamu, dia ngasih dinar ke kamu. Ngasih uang. Apanya yang berat? Ringan kan? Dinar, uang bisa enggak mungkin dia punya. Mungkin terbatas sedikit atau enggak mampu untuk memberikan ke orang. Kalau nasihat apa yang dia pelajari, kan enggak butuh biaya. Ilmu faedah. Nah, jadi saudara kita memberikan ke kita ilmu din, nasihat, arahan, bimbingan, wejangan, itu jauh lebih baik bagi kita daripada kita diberi uang. Perbandingannya seperti itu. Nah, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, nikmatnya ukhuwah itu di situ. Antum tahu silaturrahim hukumnya wajib dan memutus silaturrahim haram. Enggak ada khilaf perkara ini. Silaturrahim bisa dengan cara menziarahi saudara kita yang serahim, yang ada hubungan nasab. Bisa dengan cara memberikan hadiah. Apakah itu uang, makanan, atau yang lainnya? Hadiah. Bisa. Itu namanya silaturahim. Kalau jauh, gak punya dana, gak punya apa, telepon. Termasuk bagian dari silaturahim. Kaif halukum ya akhi, kaif antum. Ya pak aulatkum, kaif. Khair hamdulillah, bila afiyah. Ini bagian dari bentuk silaturahim. Dan sekian kebaikan yang diberikan oleh kita kepada rahim kita atau kepada nasab kita atau saudara kita yang senasab serahim, itu namanya silaturahim. Yang terbaik adalah mengajari ilmu kepada yang senasab dengan kita. Bentuk silaturahim terbaiknya itu. Kita berbuat baik dengan tetangga wajib. Tetangga punya hak. Berarti kewajiban kita atas tetangga. Kalau tetangga kita ini non muslim, Nasara atau Yahudi, ya, dia punya hak satu ke kita. Berarti kewajiban kita kepada dia untuk berbuat baik karena tetangganya. Kalau tetangga kita muslim, maka punya dua hak. Berarti kewajiban kita. Satu, karena tetangganya. Dua, karena muslimnya. Kita berbuat baik. Kalau tetangga kita itu kerabat kita, saudara kita. Tiga. Satu, karena tetangganya. Dua, karena muslimnya. Tiga, karena kekerabatannya. Hak mereka atas kita. Untuk diperlakukan apa? Diperlakukan baik. Lah, yang terbaik itu memberikan ilmu kepada tetangga kita. Makanya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini harus kita hidupkan. Ini bagian dari bentuk menjaga ukhuwah, yaitu mengingatkan ketika kita salah, diingatkan. Naam, dan sebaliknya. Naam, juga membantu ketika saudara kita butuh bantuan kita. Itu bagian daripada usaha untuk menjaga ukhuwah. Nah, disebutkan pula dalam Majma'ul Amsal karya Abu Fadl Al-Maidan. Naam, rahimahullah. Kata beliau membawa qaul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, rahimallahu imra'an a'ana akhahu binafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia membantu saudaranya dengan dirinya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, membantu saudara kita akan kebutuhan bantuan dari kita, itu maknanya luas. Bisa dengan nasihat, bisa dengan solusi, bisa dengan harta, dan yang lainnya yang intinya membantu dan meringankan kesusahan, kesempitan yang ada pada saudara kita dengan cara yang syar'i. Itu juga bagian dari upaya untuk menjaga ukhuwah. Naam. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, inna Allah fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Sehingga dalam kehidupan itu tertata rapi. Tertata rapi maksudnya rapi di sini tentram. Nah, tentram kebersamaan ada pada ukhuwah tersebut. Bukankah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah itu pun ketika diterapkan akan menghasilkan sebuah ketentraman dan kebahagiaan ketika ikhlas karena Allah? Maka na'am jawabannya. Bagaimana tidak? Karena ketika misalnya ini kita diberi ilmu oleh Allah tentang, kita belajar menuntut ilmu, diberi ilmu oleh Allah, nah masuk ke dalam albu kita ilmu tersebut, kemudian kita pahami dan kita amalkan, misalnya tata cara wudu sesuai dengan tuntunan Rasul, tata cara sholat sesuai dengan tuntunan Rasul. Setelah dia pelajari, setelah kita pelajari ilmu tersebut, bagaimana Rasul sholat, bagaimana Rasul wudu dari awal sampai akhir sampai selesai semuanya, nah, sahih semuanya, terbimbing dengan bimbingan ulama, kemudian kita sampaikan ke saudara kita. Ya akhi, setelah kita pelajari dan belajar berdasarkan hadis-hadis Nabi tentang tata cara sholat Rasul ini, terangkan. Mari antum praktekkan segini persis. Ya, itu yang ada dalam hadis-hadis yang sahih. Wudu juga demikian. Coba antum bayangkan, di samping berapa pahala dia ketika dia ikhlas kepada Allah mengajari saudaranya. Saudaranya pun juga tenang, senang mendapatkan saudara yang lain seperti itu. Kebahagiaan yang ada, ketenteraman yang ada. Kenapa? Karena wudhu dan sholat di atas ilmu, di atas sunnah. Maka jadikan hidup ukhuwah ini karena Allah. Itu bukti dia cinta karena Allah kepada dia. Dengan memberikan sesuatu yang kita tahu dari kebaikan, dengan menyampaikan apa ilmu yang kita ketahui kepada saudara kita, agar saudara kita menjalankan dan melaksanakan itu. Itu cinta karena Allah. Sebagaimanapun benci karena Allah juga seperti itu. Ketika kita tahu ini haram, ini maksiat, ini dosa, ini kezoliman, ini kejahatan, ini keburukan. Kita tahu dalil-dalilnya itu, sehingga kita menghindar dari itu semua, sampaikan ke saudara kita. Ya akhi, ini dosa, ya akhi, ini haram, ini jelek, ini buruk, ya akhi, dalilnya ini. Sebagai bentuk al-bughdhu fillah juga kita. Agar kita menjauh itu semua. Nah, persaudaraan karena Allah. Nah, ketika pisah karena Allah juga. Ketika pisah karena Allah. Naam, bughdhu al-bughdhu fillah juga demikian. Kenapa? Karena sudah bukan ahlus sunnah. Karena sudah menyimpang. Karena sudah menjadi ahlul ahwa seumpamanya. Ya, permusuhan kita, perpisahan kita dengan dia karena Allah. Jika terjadi seperti itu, ya kan banyak dari kalangan yang setingkat syekh, yang semula dia ahlu sunnah kemudian menyimpang, ditahdir oleh para ulama, dijauhi oleh para ulama, itu karena Allah juga. Di atas ilmu, naam, yang dulu kita mengambil ilmu kepada dia, kepada fulan dan alan, ternyata setelah dia terfitnah, begini, begini, begini, naam, hujjah, adillah, dalil, sehingga kita enggak ngambil ilmu lagi, karena dia pendusta, anjo zolim, dusta, zolim, dusta, halas, mana akut ilmu, kita enggak ngambil ilmu dari dia, karena kedustaannya cukup. Tidak harus ahlul bid'ah saja, enggak. Hak dia untuk dia enggak mengambil ilmu dari dia karena dia pendusta. Hak dia. Jangankan dusta yang wadih ikhwan. Di kalangan ulama salaf dulu ketika ada seorang manggil ayam. Ayam dipanggil untuk dikasih makan. Begitu ayam itu dekat. Kemudian makan dan dikasih oleh dia. Cukup. Walaupun dia berilmu, semenjak itu enggak diambil ilmu dari dia. Ini ayam, kaif manusia. Imam Malik rahimahullah punya seorang syekh, gurunya beliau, tatkala sudah usia lanjut. Usia lanjut, qadarullah, Imam Malik melihat lewat di depan dia, dia lagi bengong. Si syekh ini, sudah lanjut usia bengong, tiba-tiba, yasilu lu'ab min lisani. Iler itu loh, jatuh ilernya dari lisannya. Sejak itu Imam Malik gak ngambil ilmu lagi ke dia. Kenapa? Ditanya Imam Malik, tanya, kenapa kok antum gak ngambil lagi ilmu dari dia? Dulu kan guru antum. Iya, betul. Bagaimana dia menjaga sunnah, wong menjaga dirinya aja gak bisa. Setingkat itu, apalagi dusta, zalim, wadih kedustaannya, atau kezalimannya, khianatnya. Ya, hak masing-masing orang, ketika dia punya hujah, al-alim hujah, alaman lam ya'lam. Orang yang tahu hujah bagi orang yang tidak tahu. Artinya dia bersikap di atas ilmu. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang juga perlu kita sadari, nah, pada diri kita untuk terus menjaga ukhuwah ini adalah yaitu saling menasehati. Saling apa? Menasehati. Bukan saling menjatuhkan. Dan amalan ibadah saling menasehati ini merupakan satu amalan dari sekian amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari kerugian dunia dan akhiratnya. Ingat, saling menasehati ini dengan al-haq dan dengan kesabaran itu merupakan amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari kerugian dunia akhiratnya. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah demi masa, naam, sungguh manusia itu dalam kerugian, kata Allah. Kerugian dunia akhiratnya. Semua manusia tanpa terkecuali, kecuali yang dikecualikan dalam ayat ini. Dari suku manapun, dari bangsa manapun, daerah manapun, negara manapun, rugi, kata Allah. Illal ladzina amanu. Kecuali yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman. wa amilus solihat, dan yang beramal amalan soleh. Amalan soleh itu amalan yang mengandung nilai ikhlas kepada Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan yang tidak merugi itu adalah yang saling berwasiat, saling menasehati dengan al-haq, kebenaran, dan dengan kesabaran. Naam. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir ayat ini, ayyusi ba'dhuhum ba'dha bidzalik wa yahuthuhu 'alaihi wa yuraghibuhu fih. Kata beliau, maksudnya apa? Yusi ba'dhuhum ba'dha bidzalik, saling menasehati, saling berwasiat satu dengan yang lain dengan al-haq dan dengan kesabaran. Dan yahuthuhu alaih, dan menghasung untuk berbuat al-haq dan berbuat sabar. Wa yuraghibuhu fi, dan mentarghib, menyintai, menyukai al-haq dan sabar tersebut. Kalau mau apa? Kalau mau terhindar dari kerugian. Nah, ukhuwah pun ketika diterapkan saling menasihati ini dengan al-haq dan kesabaran, tentunya ikhlas karena Allah, maka akan terjaga. Karena mukmin itu, naam, kata Rasul, kalbunyan. Kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, al-mu'min itu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Mukmin satu dengan yang lain itu kal bunyan. Itu saling menguatkan satu dengan yang lain, ibarat bangunan. Ada pondasi, ada dinding, ada tiang. Seperti itu. Itulah ibaratnya mukmin. Kal bunyan, ibarat bangunan yang yashuddu ba'dahu ba'dha, yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Naam. Kata Ibnu Battal rahimahullah dalam syarah Bukhari terhadap hadis tadi, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha, ini kata beliau, kata Ibnu Battal rahimahullah, ta'awunul mu'min ba'dhum ba'dha fi umuri dunya wal akhirah mandubun ilaihi bihadzal hadis. Bahwa mukmin satu dengan yang lain itu berta'awun, tolong-menolong dalam urusan dunia dan urusan akhirat, itu dianjurkan dalam syar'i. Dalam hadis ini dianjurkan. Nah, itu upaya untuk menjaga ukhuwah. Yusi ba'duhum ba'dha wa ta'awun ba'duhum ba'dha. Ini ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Disebutkan oleh Abu Hamzah Asy-Syaibani, naam, dalam kitab Al-Ikhwan li Ibni Abi Dunya halaman ke-99, Abu Hamzah Asy-Syaibani itu menjawab tatkala ditanya tentang ikhwan fillah, manhum itu. Manhum ikhwan fillah? Siapa sih mereka itu yang ikhwan fillah, yang saudara karena Allah? Kata Abu Hamzah Asy-Syaibani rahimahullah, hum al-amiluna bi ta'atillah azza wajal, al-muta'awinun ala amrillahi azza wajal, wa in tafarraqat dawruhum wa abdanuhum. ikhwan fillah, saudara fillah itu mereka itu ialah mereka yang mengamalkan amalan taat kepada Allah dan bertaawun di atas perintah Allah, walaupun rumah-rumah mereka terpencar-pencar, berjauhan, dan jasad-jasad mereka, badan-badan mereka itu berjauhan. Nah, ketika mengamalkan taat kepada Allah, ketika bertaawun dalam urusan perintah Allah, perkara Allah, maka itulah ikhwan fillah. Berarti apa di sini? Dua hal, taat kepada Allah dan ta'awun di atas ketaatan kepada Allah. Ini yang akan memperkokoh ukhuwah fillah. Naam. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menta'liq hadis matsalul mu'minin fi tawadihim wa taramuhim tarahumim dan seterusnya, hadis itu permisalan seorang mukmin itu dalam saling mencintai, saling menyayangi dan seterusnya, hadis itu kata Imam Nawawi sharihun fi ta'zimi huquqil muslimin na'am ba'dihim ba'dha. Ini hadis yang sharih dalam upaya mengagungkan hak-hak muslimin satu dengan yang lainnya, wa hafihim alat tarahum wal mulaqafah wat ta'adud fi ghairi ismin wala makruh. Nah, terdapat keterangan yang sharih yang jelas tentang besarnya hak kaum muslimin satu dengan yang lain dan menghasung mereka untuk saling sayang menyayangi dan saling lemah lembut, saling bersatu dan saling bahu membahu di atas selain maksiat kepada Allah, selain dosa dan selain yang dibenci oleh Allah. Segala yang dalam urusan baik saling bahu membahu, gotong royong kalau bahasa kita, saling menyayangi, itu tarahum berarti naam saling menyayangi, ta'adud saling bahu membahu, naam itu bagian dari bentuk ukhuwah fiddin, memelihara itu. Naam ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Atha ibn Abi Rabah rahimahullah menyatakan tafaqqadu ikhwanakum ba'da thalath fa in kanu marda fa'uduhum aw mashagil fa'u'inuhum aw nasu fadzakiruhum. Kata Atha ibn Abi Rabah, demi menjaga ukhuwah ini tadi, cari saudara kalian, dapati saudara kalian setelah tiga ini. Apa itu? Ketika saudara kalian sakit, jenguk. Ketika mereka punya kesulitan, bantu. Ketika mereka lupa, ingatkan. Itu namanya ukhuwah fiddin. Maaf. Jadi menjenguk ketika sakit, ketika punya kesibukan, kesulitan dibantu. Ketika lupa diingatkan, itu baru ukhuwah. Itu penjagaan ukhuwah fiddin. Naam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya menyatakan hayatu bani Adam wa ishuhum fid dunya la yatimmu illa bimu'awanati ba'dihim li ba'din. Suf. Naam. Fil akwali. Naam. Akhbariha wa ghairi akhbariha. Wa fil a'mali aydhan. Hidup atau kehidupan Banu Adam, kehidupan sosok anak cucu Adam, kehidupan kaum muslimin, ya, mereka dalam mereka itu ada di dunia ini, hidup di dunia ini, itu tidak sempurna. Kecuali satu dengan yang lain saling ta'awun. Illa bimu'awanati ba'dihim li ba'din. Coba antum renungkan ini. Apakah ta'awun itu bentuknya ucapan, nasihat arahan, apakah itu terkait dengan duniawi ataupun terkait dengan akhiratnya, yang berupa dalil hujah dan ilmiah, ataupun yang berupa perbuatan, amalan, untuk membantu mereka. Mesti butuh itu. Contoh mudah saja. Sekedar contoh. Nah, seandainya ini ada di satu daerah. Semua kaya semua. Yang satu punya pabrik besar. Pabrik keramik. Yang satu punya pabrik kayu. Yang satu besar-besar semua. Yang satu punya lahan sawah 50 hektar. Nah, yang satu walhasil semua penduduknya buaya semua di daerah tersebut. Datang satu ke yang lainnya, apa kamu butuh kerjaan? Ana punya sawah 50 hektar, ditanami ini. Kamu bisa bekerja di tempat saya? Tak gaji sebulan 50 juta. Kata orang ini, ana punya pabrik. Pabriknya tok itu luasnya 5 hektar, pabriknya tok. Pabrik keramik. Kalau kamu mau kerja, tak gaji 100 juta sebulan. Sebulan 100 juta. Datang ya, antum mau kerja enggak? Ana punya ini. Pabrik kayu. Naam. Lahannya enggak banyak, cuma 3 hektar. Naam, ekspor, kualitas ekspor gini-gini. Memangnya kau gaji berapa? Ya, enggak banyak, paling 200 juta sebulan. Fadol, ana punya pabrik ini. Batu bata seluas afwan ya, cuman 100 hektar. Antum tak gaji 300 juta. Susah kaya semua di situ. Nah, makanya adanya kaya miskin itu ada hikmahnya. Satu dengan yang membutuhkan. Adanya kita juga berukhuwah seperti ini. Nah, antum dengan istri antum bertahun terus seperti butuh satu dengan yang lain gitu loh. Dengan ikhwan yang lain juga demikian. Antum punya dagangan, ada yang beli. Iya kan? Kalau enggak ada yang beli terus ya apa? Artinya kata Syekhul Islam, hayatu bani Adam wa insuhum fid dunya la yatimu illa bimu'anati ba'dihim li ba'din. Kehidupan manusia di dunia ini enggak akan sempurna kecuali satu dengan yang lain saling bertahun. Lah makanya ini dipererat, diperkuat, dikokohkan. Jangan dirobohkan gitu loh. Sehingga kehidupan itu jalan. Sehingga ukhuwah itu lancar. Nah, taklim enak, sejuk. Ngamalkan sunnah enak, sejuk. Berbuat baik satu dengan lainnya enak, sejuk. Saling menasihati satu dengan lainnya enak, sejuk. Semua serba enak, serba sejuk. Kenapa? Karena intinya fillah, Karena Allah Subhanahu wa taala enggak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan dan menjauhi itu semua, enggak ada alasan bagi kita. Makanya ana ulangi, menjaga dan mengadakan perbaikan itu lebih sulit daripada menghancurkan dan mengotori, merusak. Kalau menjaga, nah, agar kebaikan itu terus langgeng dan terus jalan, itu butuh ilmu. Butuh ilmu, butuh bimbingan. Demikian pula amalan untuk akhirat kita, amalan yang bernilai ibadah kepada Allah pun juga butuh ilmu. Yang dipelajari, yang dengan itu dia terapkan ilmu tersebut setelah dia dapatkan ilmu. Kalau ibadah asal-asalan tidak butuh ilmu. Semuanya dia mau ngadep ke timur atau ke barat sholatnya atau mau apa, terserah dia, enggak pakai ilmu. Sebagaimana juga ketika dia mau ngerusak, mudah. Tidak perlu belajar apa. Ada orang yang menyatakan, akhi mau kemana? Ana mau belajar ngerusak. Tidak ada. Belajar ngerusak, iya. Ngerusak apa? Ngerusak ukhuwah. Tidak perlu belajar ngerusak ukhuwah. Nah, mau kursus? Tidak perlu. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka nasihat, naam, satu dengan yang lain, ta'awun satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain, menyayangi satu dengan yang lain, ta'awun satu dengan yang lain, kemudian memberikan uzur satu dengan yang lain, itu bagian dari upaya menjaga ukhuwah fid din. Jalani dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalani dengan penuh hati-hati. Jalani dengan penuh kejujuran dan kesabaran. Yang dengan itu harapannya langgeng ukhuwah tersebut dan kehidupan itu mulia, tentram. Muncul sedikit masalah, segera diatasi. Muncul sedikit masalah, segera dibetulkan, dibenahi. Terus seperti itu. Nah, apapun yang ada pada diri kita, nah, dari apa yang kita kurang, kita mencari ya apa caranya supaya diperbaiki kekurangan tersebut. Ya, dengan apa? Dengan ukhuwah. Dengan ukhuwah fillah. Yang seperti ini akan menjadikan langgengnya ukhuwah fillah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada hal lain yang perlu kita hasung di dalam kehidupan ukhuwah fillah ini, yaitu kesabaran dalam mengarungi ukhuwah. Dikarenakan tidaklah kita ini hidup dalam berukhuwah itu semua seiring dengan kemauan kita. Tidak seperti itu. Dan tidak pula mereka harus ikut kita semua dalam segala hal. Belum tentu. Kalaulah seandainya ini kebenaran yang kita sampaikan kepada saudara kita, kalau kita bicara, belum tentu saudara kita nerima dengan baik dan benar dan menjalani. Belum tentu semuanya. Nah, misalnya ada 10, mungkin ada yang 2, yang 3 enggak paham, bukan menolak, enggak paham, belum paham. Butuh penjelasan lebih. Ini kita harus hati-hati ngeletakkannya. Jangan langsung dikecam. Tatkala dia belum menjalani apa yang kita lakukan. Kan ini diantara penyebab juga terburu-burunya menyikapi kesalahan saudara kita, yang mana kesalahan itu bukan kesengajaan. Karena gak paham. Belum ngerti. Sehingga dia gak menjalani. Kenapa? Karena belum ngerti, belum paham. Nah, di sini butuhnya apa? Ta'ani. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya juga dalam kita mengarungi hidup itu selalu ujian menimpa diri kita. Baik itu secara person individu kita maupun kita berukhuwah. Nah, berukhuwah dalam majlis satu atap. Berukhuwah dalam dakwah satu atap. Berukhuwah dalam bertetangga lingkungan ma'had dan yang semisalnya satu atap. Ini banyak kita menuntut pada diri kita untuk memberikan uzur hal-hal yang menjadi kekurangan dan hal-hal yang menjadi masalah dalam tatanan itu, tatanan ukhuwah tadi. Supaya apa? Supaya tetap langgeng dan utuh. Terus perbaiki niat-niat kita. Yang berikutnya, di antara upaya untuk menjaga ukhuwah adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi. Naam. Kenapa demikian? Karena dengan thalabul ilmi itu dia akan mendapatkan ilmu. Dan ilmu yang dia tuntut itu diterapkan dalam ukhuwah tersebut. Dan rezeki yang paling afdol adalah rezeki ketika Allah memberikan ilmu din kepada hambanya. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada hambanya dengan cara diberi kefaqihan terhadap agama ini. Artinya musibah ketika ada seseorang yang tidak diberi oleh Allah kefaqihan dalam agama ini. Musibah bagi dia. Karena kemuliaan pada seorang itu. Nah, dan ketika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya dengan cara diberi kefaqihan dalam agama ini. Nah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hal yang penting bagi kita, kata Syekh bin Bas rahimahullah, bahwa ketika seorang itu sudah mulai tidak hadir di halaqah-halaqah ilm, la yahzuru halaqatil ilm, wa la yasma'al khutab, dan sudah mulai tidak mendengarkan khutbah-khutbah, nasihat-nasihat dari seorang da'i ahlu sunnah salafi, sudah mulai dia demikian, nah, khawatir semakin tertutup kalbunya dan khawatir semakin lalai sampai pada akhirnya wal'iyadzubillah Allah cap, Allah stempel kalbunya itu keras. Nah, tidak bisa menerima ilmu atau al-haq. Na'udzubillah min dzalik. Itu dampak buruk ketika dia sudah tidak lagi menghadiri majelis ilm, halaqatul ilm, dan tidak pula menghadiri khutbah-khutbah Ahlus Sunnah. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita diberi oleh Allah atau siapun dari hamba Allah rizki ilmu, berarti Allah memberikan yang terbaik bagi dia. Naam. Allah berikan apa? Yang terbaik bagi dia. Naam. Al-ilmu an-nafi. Yang dengan itu dia bisa beramal. Imam amalan dia adalah al-ilmu. Qabla al-qawl wal amal. Dengan ilmu itu dia bisa menjawab pertanyaan. Dengan ilmu itu dia bisa menyelesaikan masalah. Dengan ilmu itu dia bisa naam memberikan faedah. Kepada siapa diberikan? Diri dia, keluarganya, dan orang lain. Lah, ukhuwah itu akan tentram ketika dalam majelis ilmu. Ketika berbagi ilmu satu dengan yang lain. Makanya hal ini sangat dan sangat dipentingkan dan diutamakan oleh para ulama salaf. Naam. Antum ketika ada daurah masyayikh di negeri kita. Adzan ya. Naam. Kita adzan dulu. Terus dilanjutkan ya. Qadal. Kita lanjutkan. Sebagaimana yang disebutkan bahwa ketika kita mengadakan daurah masyayikh Ahlus Sunnah, antum termasuk bagian dari yang mengikuti, betapa banyak dan besar jumlah ikhwah yang hadir, yang satu dengan yang lain sebelumnya tidak saling kenal, mungkin lewat media kenalannya, begitu ketemu terasa akrab, sejuk, nyaman. Kumpul satu majelis dalam rangka thalabul ilm. Kalau kita mendengar dari berbagai daerah dan luar Jawa datang hadir untuk apa? Thalabul ilm. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. وَمَنْ يَتَكِ اللَّهِ يَجْعَنْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitan dia dan diberi rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. وَمَنْ يَتَكِ اللَّهِ يَجْعَلْ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusan dia mudah. Wa minal ma'lum, kata Syaikh bin Baz rahimahullah dalam menjelaskan dua ayat ini. Wa minal ma'lum. Naam. Anna afdhalal arzaq al-ilmun nafi'. Sesuatu yang maklum bahwa rezeki yang paling afdol adalah al-ilmun nafi. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketika kita cari dan kita tuntut ilmu tersebut dalam satu majelis, kita bertemu dengan saudara kita. Semanhaj. Seakidah. Kita akan tegur sapa dengan mereka. Kita akan mengucapkan salam dengan mereka. Ini semua kebaikan. Ini semua keutamaan. Kemuliaan. Yang akan membuahkan ketenteraman dan sejuk. Karena kita punya saudara. Fillah. Sekalipun berjauhan tempatnya. Badannya. Naam. dan nikmat dan bahagia ketika seseorang diberi oleh Allah teman-teman yang soleh. Makanya Imam Asy-Syatibi rahimahullah beliau menyatakan dalam kitabnya Al-I'tisam, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba adalah suhbatuhu li ahli shalah. Dia punya sahabat orang-orang yang soleh. Alangkah bahagianya ketika kita diberi oleh Allah saudara, teman, sahabat orang-orang yang soleh. Orang-orang yang baik akhlaknya. Sebagaimana sebuah kesedihan dan sebuah gundah gulana dan kesusahan, sumpek kalau bahasa orang Jawa, ketika seseorang itu berteman dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, lebih ironis lagi kalau orang itu justru mencari orang-orang yang jelek untuk dijadikan sebagai teman. Jelas-jelas jeleknya dipanggil, dicari untuk bertahun dalam urusan kebatilan. Na'udzubillah min dzalik. Yang semula dijauhi, bahkan digunjing, tiba-tiba dicari dan difasilitasi. Yang semula dimusuhi warna akhlaknya kasar, kotor, tiba-tiba direkrut. Yang semula diyakini jelek, buruk, tiba-tiba dipuji dan disanjung-sanjung. Dan seterusnya, ini lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan, wa idza khalatta fa khalid husnal adab fa innahu la yad'u illa ilal khair. Kalau kau mau bergaul, bergabung, bersahabat, berkumpul, bermajlis, bersahabatlah, berkumpullah, bersahabatlah, bermajlislah dengan orang-orang yang akhlaknya baik. Kenapa? Karena dia tidak akan mengajak kamu kecuali pada kebaikan. Ketika kamu memilih orang-orang yang buruk, orang-orang yang kasar, orang-orang yang kaku, keras, dan akhlaknya jelek, kamu pilih untuk dijadikan sahabat dan teman buat kamu dan majelis buat kamu, dia enggak akan ngajak kamu kecuali kejelekan. Demikian kata siapa? Fudail bin Iyad rahimahullah. Makanya betul apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah, min alamati sa'adati 'alal 'abd, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba itu, wa suhbatuhu li ahli shalah, punya sahabat, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, wa husnu akhlaqihi ma'a ikhwani, dan baiknya akhlaknya dia dengan saudara dia. Coba antum pikirkan sejenak. Antum merenungkan. Asma bin Ali rahimahullah ketika kakeknya meninggal, mau meninggal, itu dikumpulkan anak-anaknya. Ali bin Asma dikumpulkan anak-anaknya. Ketika menjelang kematiannya, mau meninggal, kira-kira apa yang mau disampaikan oleh kakek Ali bin Asma ini kepada anak-anaknya. Di benak kita apa kira-kira? Ya kan? Dipanggil anaknya menjelang kematian. Ya kan? Mungkin fulan itu rumah milikmu. Alan, sawah itu milikmu. Fulan, mobil milikmu. Bisa jadi itu. Ini enggak. Dikumpulkan semua anaknya, begitu ngumpul, dinasehati. Ya bunayya, ashirun nas mu'asyaratan, in ghibtum alaihim hannu ilaikum, wa in muttum bakau alaikum. Wahai anak-anakku, kalian bermuamalah dengan mereka. Kalian berinteraksilah dengan mereka. Dengan interaksi, dengan muamalah. Yang apabila kalian tidak di sisi mereka, mereka kangen kalian, rindu kalian. Ya Allah, temanku yang selalu memberikan nasihat kepadaku. Temanku yang akhlak baiknya, temanku yang jujur. Sekarang gak ada kemana dia, dicari. Kangen mereka kepada kalian, wahai anakku. Karena kebaikan kalian kepada mereka. Akhlak kalian kepada mereka. Jadikan seperti itu kau muamalah dengan mereka, wahai anakku. Wa in muttum, kalau kalian meninggal, bakau alaikum. Mereka menangisi kalian. Ya Allah, nangis. Temanku yang selama ini baik kepadaku, memberikan faedah ilmiah, menasihati, mengingatkan aku, terus membimbing aku, meninggal sekarang, nangis. Jadikan seperti itu. Ya, akhlak ini punya peran penting dalam tatanan ukhuwah fillah. Makanya kata ba'dul hukama, afdalu ma yuwarithul aba li abnaihim thana'ul hasan wa adabul hasan wa ikhwanus salihun. Warisan yang paling afdol yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah bukan gedung yang bertingkat, bukan sawah puluhan hektar, bukan mobil-mobil yang mewah, bukan. Yang paling afdol yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah sanaul hasan, mengukir sejarah baik hidupnya. Antum lihat apa kata seluruh thalabul ilm di dunia ini tentang Imam Bukhari. Semua mendoakan. Qala Imam Bukhari rahimahullah. Qala Syafi'i rahimahullah. Kan demikian. Seluruh kaum muslimin. Qala Imam Ahmad rahimahullah. Qala Syekh bin Bas rahimahullah. Qala Syekh Albani rahimahullah. Kan demikian. Kenapa? Karena hidup mereka mengukir sejarah baik. Doa terus dipanjatkan oleh thalabul ilm, oleh kaum muslimin. Rahimahullah, semoga Allah merahmati. Kenapa? Hidup mereka mengukir sejarah baik. Itu warisan yang paling afdol yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Yang kedua, adabul hasan, adab yang baik. Warisan yang paling afdol yang hendak diwariskan oleh seorang orang tua kepada anaknya, mengajari adab, akhlak yang baik. Dan yang ketiga, ikhwanus solihun. Warisan yang paling afdol yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anaknya adalah memilihkan ikhwan yang soleh. Mencarikan teman-teman yang soleh. Itu yang harus segera diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata Ali bin Abi Thalib terakhir. Naam. Juga bagian daripada kebahagiaan seseorang hamba adalah wa ikhwanuhul atqiya, diberi oleh Allah saudara orang-orang yang bertakwa. Iya, benar bahagia. Kenapa? Karena diterapkan itu. Ilmu diterapkan, semua takut kepada Allah. Dia enggak akan mencela, takut kepada Allah. Enggak akan menghina karena takut kepada Allah. Enggak akan melecehkan karena takut kepada Allah. Enggak merendahkan karena takut kepada Allah. Iya kan? Nah, menasihati kebaikan karena dia tahu itu pahalanya dan keutamaannya. Menjaga ukhuwah agar tidak retak, dijalani. Nah, maka ini yang harus kita harapkan agar apa? Ukhuwah ini utuh fillah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Wal ilmu indallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.